الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk mentaati perintah-perintahnya, untuk meninggalkan jauh segala larangan-larangannya. Dan Allah maha tahu pula pasti terjadi pada si hamba kekurangan, terjadi pada si hamba perkara yang menyalahi perintah Allah, dia langgar apa yang dilarang oleh Allah. Maka Allah perintahkan kepada mereka pula untuk sering dan selalu bertobat kepadanya. Firman Allah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kalian bahagia. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah menyebutkan perintah-perintahnya kepada mukminin. Allah sebutkan perintah untuk bertobat kemudian, karena Allah maha tahu hambanya penuh kekurangan, hambanya penuh kelemahan, maka hendaknya itu mereka tutupi dengan bersegera bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Taubat kepada Allah menuntut dari seorang hamba untuk segera berhenti meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Firman Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang yang bertakwa itu, mereka tidak terus-menerus melakukan dosa dan kesalahannya dalam keadaan mereka tahu itu haram dan dosa baginya. Yang kedua, mereka benar-benar menyesal dan malu kepada Allah dari apa yang telah terjadi pada dirinya dari berbagai bentuk kemaksiatan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, istahu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya rasa malu. Antah fadarraqsa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa, yaitu dengan kamu menjaga wajahmu dan yang di sekitarnya, pandangan, penglihatan, pendengaran, dan begitu pula perut dan yang di sekitarnya, terkhusus masalah syahwatmu. Malu kepada Allah agar tidak terjadi pada semua itu apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, taubat menuntut dari kita untuk berazam, bertekad kuat untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Dan jika itu perkara terkait dengan hak-hak orang lain, maka kita diminta untuk segera mengembalikan atau mengganti hak tersebut kepada yang memilikinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Bani Adam sering melakukan kesalahan, tetapi yang membedakan orang yang beriman dan yang tidak, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang segera memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Taubat pula meminta kepada kita untuk segera mengganti kejelekan itu dengan kebaikan, melakukan amalan-amalan saleh sehingga terhapus dosa dan kejelekan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan dan amal saleh, ketaatan kepada Allah itu menghapus dan menghilangkan dosa-dosa dan kejelekanmu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekanmu itu dengan kebaikan. Artinya jika kamu terjatuh dalam dosa dan maksiat, segera lakukan kebaikan, amalan saleh, bertobat, beristighfar, berzikir, berdoa, sholat, sedekah, puasa, dan amalan-amalan saleh yang lain. Pasti itu kebaikan, menghapus catatan dosamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah, wa razaqani wa iyyakum tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. Wastaghfirullah innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kita walhamdulillah dengan kenikmatan dan taufik dari Allah semata masih berada di 10 hari pertama Dzulhijjah, hari-hari yang sangat agung dan istimewa di sisi Allah. Di Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadihil ashar, tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cintai dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Maka perbanyak oleh kita amalan saleh. Amalan saleh yang dilakukan seorang mukmin di 10 hari pertama ini adalah amalan yang paling dicintai Allah, paling afdol di sisi Allah. Walaupun itu amalan ringan, walaupun itu amalan kecil tampaknya, tapi di sisi Allah karena keutamaan waktu, maka menjadi sangat besar dan agung di sisinya. Perbanyak zikrullah, perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, zikir, dan tilawatul Quran, serta amalan-amalan sholat yang lainnya. Di dalam hadis, di dalam hadis, banyak menunjukkan betapa amalan dianjurkan untuk seorang mukmin diperbanyak di hari-hari yang agung ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 Dzulhijjah, terutama hari Arafah 9 Dzulhijjah, disunnahkan sangat untuk kita berpuasa padanya karena itu menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah lalu. Dan di antara kita siapa orangnya yang bersih dari berbagai macam dosa dan kesalahan, beribadalah kepada Allah. Demikian pula yang punya kemampuan, berkorbanlah, sembelihlah binatang kurban untuk Allah semata. Rasulullah SAW sebutkan, man kana lahu za'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana, yang punya kelebihan harta dan dia tidak mau menyembelih kurban, tidak mau membeli dan menyembelih kurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ancaman dari Rasulullah SAW. menunjukkan kuatnya perintah untuk orang itu berkorban, tentunya jika itu ada dalam kemampuannya, dia memiliki rizki dan kelebihan harta yang bisa dia gunakan untuk membeli binatang kurbannya. Ikhlaskan niat untuk Allah semata, karena itu amalan yang sangat agung di sisi Allah. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, ma'amila ibnu Adam amalan afdalu min ihraqatid dam. Ibnu Adam tidak pernah mengamalkan amalan yang lebih afdal dari mengalirkan darah, yaitu menyembelih binatang kurban. Amalan yang sangat agung. Maka ikhlaskan niat hanya untuk Allah. Keluarkan dari harta yang bersih yang kita punya, tiada syubhat dan haram padanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan soleh kita, memberi taufik kita kepada yang ia cintai. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.